Just a few moments ago, a single shot was fired inside the same information. Kasih yang setia dan cahaya yang datang.